Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar ayyuhal hibbatul kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan dari pelajaran kita yang telah lalu, yang dimana al-muallif rahimahullah taala masih menjelaskan atau berputar dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan makna yang terkandung di dalamnya, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah al-muallif rahimahullah taala beliau telah menjelaskan tentang bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah, yaitu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita menetapkan nama-nama tersebut berdasarkan akal dan pikiran kita, namun harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula bahwa tidak setiap sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa mengambil nama darinya, namun harus tetap sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah penyebutan nama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menetapkan nama-nama tersebut bahwasanya itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak datang, walaupun datang pada penyebutan sifat, namun karena tidak ada dalil akan nama yang diambil dari sifat tersebut, maka tidak boleh bagi kita menetapkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan berkata rahimahullahu taala, "Madza yatadhamman ismuhul aliyyil a'la wa ma fi ma'nahu kadh-dhahir wal qahir wal muta'al wal muta'ali." Apa yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala al-Ali dan al-A'la, dan apa yang terkandung dalamnya berupa makna-makna seperti al-dhahir, al-qahir, al-muta'ali, yang ini di mana semuanya itu memiliki makna yang sama, yaitu maha tinggi. Namun akan berbeda antara satu dengan yang lainnya dari makna yang terkandung di dalam ketiga nama Al-Zahir, Al-Qahir dan Al-Muta'ali tersebut. Yani kemudian beliau menjawab dan mengatakan, yatadhamman ismul a'la as-sifah al-mushtaq minha wa huwa thubutul 'ulu lahu 'azza wa jalla bi jami'i ma'anihi. Yani terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala al-a'la, yaitu sifat yang terpecah darinya, yaitu sifat yang terpecah dari al-a'la, sifat nama al-a'la yaitu yang maha tinggi, yaitu tetapnya atau adanya kita menetapkan sifat al-'ulu, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semua makna-makna yang terkandung di dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ulu fawqiyatihi ta'ala ala 'arsyhi 'alin atau 'alun ala jami'i khalqihi ba'inun minhum raqibun 'alaihim ya'lamu ma hum 'alaihi qad ahata bikulli syai'in 'ilma la takhfa 'alaihi minhum khafiyah. Yani di antara makna yang terkandung di dalam sifat al-ulu, sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, adalah maha tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy Allah. Ini mana Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Tinggi di atas arsy. Alin ala jami'i khalqihi. Yani mana Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun minhum. Terpisah dari mereka, terpisah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Raqibun 'alaihim. Yani mana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yani mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi atas mereka, apa yang terjadi atas makhluk-makhluk Allah, yang ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari apa yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah sedikit pun. Jadi ini pun termasuk dari makna Maha Tingginya Allah Subhanahu wa taala. Yani bahwa Allah Subhanahu wa taala dia zatnya itu Maha Tinggi di atas arsy, di atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jenis yang pertama yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala dari jenis al-ulu. Yaitu para ulama rahimahumullah taala mereka menyebutkan Maha Tingginya Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi tiga. Uluwuddat, yaitu ketinggian atau Maha Tingginya Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan az-zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uluwul qadar, kemampuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tinggi di atas yang lainnya. Kemudian uluwul qahr, kekuasaan Allah, Maha Tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga pembagian ulu ini akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Nah, yang pertama tadi yang disebutkan oleh beliau adalah uluwud dzat. Maha Tingginya Allah dalam permasalahan zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tinggi di atas makhluk-makhluknya, di atas arsy, di atas semuanya, semua makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas mereka. Yang di mana tercakup atau tersirat daripada makna tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah. Dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ini adalah jenis yang pertama dari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, yaitu uluwud dzat. Maha tingginya Allah yakni dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uluwu qahrihi, tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maha tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fala mughalib lahu wala munazi'a wala mudadda wala mumani'a. Yani tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menentang dan menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu syai'in khadi'un li 'azamatihi. Bahkan segala sesuatu itu tunduk di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalilun li 'izzatihi, mustakinun li kibriyaihi, tahta tasarrufihi wa qahrihi la khuruja lahu min qabdatihi. Nah, bahwasanya semua makhluk Allah, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tunduk di bawah kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana semua itu di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari genggaman Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai segala sesuatu. Menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu makhluk pun. Ini Jenis yang kedua yaitu uluwu qahrihi, maha tingginya apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melawan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tidak ada yang bisa menghalangi atau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa keluar darinya. Kemudian yang ketiga, wa'ulu sya'nihi, yani maha tingginya Allah dalam perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yani uluwu qadri, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajil di sini beliau tidak menjelaskan tentang itu ya. Namun yang di mana berdasarkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dalam takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, maka jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan terjadinya sesuatu, telah mentakdirkan terjadinya sesuatu, maka tidak ada lagi, tidak ada yang bisa apa? Menghalangi, tidak ada yang bisa membatalkan takdir tersebut. Tidak ada yang bisa mengubah apa? Takdir tersebut. Ini menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara takdir. Fajami'u sifatil kamal lahu thabitatun wa jami'un naqais anhu muntafiyah. Maka semua sifat-sifat yang sempurna itu thabitah lillahi Subhanahu wa taala. Tetap ada, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kekurangan-kekurangan, sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, kekurangan-kekurangan, maka dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u hadhihi al-ma'ani lil-ulu mutalazimah la yanfaqu ma'na minha 'anil akhar. Dan semua makna-makna ini yang makna maha tingginya Allah Subhanahu wa taala ini saling berkesinambungan, tidak terlepas satu makna dari yang lainnya. Yani saling berkaitan antaranya, saling mengharuskan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kita mengharuskan atau melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas segala sesuatu, maka kita lazimkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha menguasai segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi atas segala sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan semua sifat ini saling apa? Mengharuskan satu sama yang lainnya, tidak terlepas darinya, sifat-sifat daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang kita dapatkan jika ada seseorang yang memiliki sifat yang sempurna, ternyata dalam sifat yang lainnya dia apa? Memiliki kekurangan pada sifat yang lainnya. Tidak, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh sifat-sifat yang di dalamnya terkandung kesempurnaan, maka itu kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan olehnya di dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, semuanya itu merupakan sifat al-kamal, sifat kesempurnaan. Dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya kekurangan, maka dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu apa, tiga jenis al-ulu yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala, begitu pula disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, yaitu al-ulu al-dzat, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu, di atas segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaz zahir falaisa fawqaka syai'un. Engkaulah yang zahir, yang maha tinggi, maka tidak ada di atasmu itu sesuatu apapun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Begitu pula uluwu qahrihi, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam uluwu qadrihi, yaitu permasalahan apa, takdir-takdir Allah Subhanahu dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif rahimallahu taala melanjutkan, ma dalilu uluwul fawqiyah minal kitabi apa dalil uluul fauqiyah minal kitab, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kata beliau, al-adillatus sharihah alaihi la tu'ad wa la tuhsa, faminha hadhihi al-asma' wa ma fi ma'naha wa minha. Yani dalil-dalil yang sangat jelas menunjukkan atasnya, atas maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, itu tidak terhitung. Tidak apa? Terhitung. Dan diantaranya yaitu nama-nama yang telah disebutkan, yaitu Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'al, Al-A'la, dan yang semisal dengannya, wa ma fi ma'naha, dan yang terkandung dalamnya makna-makna al-ulu, makna-makna maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan diantara dalil-dalil tersebut, qawluhu azza wa jalla ar-rahmanu ala al-arshistawa. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahmanu ala al-arshistawa, yani Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas al-arsh. Beristiwa di atas al-arsh, yani al-istiwa itu memberikan makna al-ulu wal-irtifa, maha tingginya Allah, maha apa? Maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan dalil yang sangat yang paling sering dihafalkan oleh seorang muslim. Yani yang ketika kita bertanya tentang kepada seorang thalibul ilmi atau seorang muslim yang dia punya kesadaran atau punya keinginan untuk belajar dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar ketika kita bertanya kepada dia apa dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit atau maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya dia akan menjawab dengan mengatakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala ar-rahman beristiwa di atas arsy. Yang di mana ayat ini disebutkan fi sab'ati mawadhi' minal Qur'an. Disebutkan 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ar-rahmanu 'alal arsyistawa pada 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Ini pentingnya permasalahan ini. Pentingnya apa? Permasalahan ini. Bahwasanya Allah subhanahu, dan ini merupakan keyakinannya atau akidahnya ahli sunnati wal jamaah. Keyakinannya ahli sunnati wal jamaah, begitu pula keyakinan sebagian besar kaum muslimin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha qawluhu ta'ala amintum man fis sama. Apakah kalian beriman terhadap siapa yang berada di atas langit, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini terdapat apa? Dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Yang dimana fi di sini itu bermakna ala. Bermakna ala. Fi, harfu jar tersebut itu apa? Bermakna ala. Maka yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Bukan bermakna apa? Ad-dorfiyah atau tempat, bahwasanya bukan berarti bahwasanya kita mengatakan amin tumna fis sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam langit. Ini merupakan makna daripada apa? Harfu jar fi. Jika kita belajar nahwu, maka kita akan mendapatkan hal tersebut, bahwasanya fi ini memiliki beberapa makna, di antaranya adalah bermakna ala. Maka dalam ayat ini atau bermakna di atas. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Berada di atas langit. Wa minha qauluhu ta'ala, dan di antaranya pula perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ini mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Berada apa? Di atas mereka. Ini ayat ini juga merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Al-Fauq itu berarti di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa minha qawluhu ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'uhu. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala naik apa? Al-kalimut thayyib, perkataan yang baik, wal 'amalu shalih, begitu pula apa? Amalan-amalan saleh naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka as-su'ud atau kata as-su'ud yas'adu itu apa? Maknanya adalah berangkat dari sesuatu yang berada di bawah menuju sesuatu kepada yang di atas. Yang namanya naik itu berada apa? Berawal dari bawah kemudian apa? Naik ke atas. Maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas makhluk-makhluknya. Berada di atasnya. Maha tinggi berada di atas langit. Begitu pula yarfa'uhu yaitu diangkat kepadanya menunjukkan bahwa amalan-amalan saleh itu apa diangkat dari hamba-hambanya dari makhluk-makhluk Allah yaitu di bawah kemudian apa diangkat ke atas. Wa qawlu ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu fi ilaihi. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala itu para malaikat dan ruh itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-uruj yakni dalam bahasa Arab itu min asfal ila al-a'la, dari bawah menuju ke atas. Ini sama maknanya seperti as-su'ud. Maknanya sama seperti as-su'ud. Menunjukkan bahwa ini merupakan dalil yang jelas sebagaimana kata Syekh rahimahullah taala al-adillatus sharihah, dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas maha tinggi, berada di atas makhluk-makhluknya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatur perkaranya dari langit ke menurunkan perkaranya atau perintahnya dari langit ke bumi, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Wa qawluhu ta'ala ya 'Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Yani begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Isa alaihi salam, wahai Isa alaihi salam, sesungguhnya akulah kata Allah yang mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Ini mengangkatmu kepadaku menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala makhluknya. Wa ghairi dzalika katsir, dan masih sangat banyak lagi apa? Dalil-dalil yang menunjukkan di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, maha tinggi, berada di atas makhluk-makhluknya. Dan ini yang wajib, yang harus diimani oleh seorang muslim meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, yakni beristiwa di atas ars, tinggi di atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dan mengatakan ma dalil dzalika minas sunnah. Apa dalil dari apa? As-sunnah. Yang menunjukkan dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan atas maha tingginya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ini para ulama rahimahullah taala menyebutkan bahwa dalil-dalil di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada maha tinggi di atas langit, itu lebih daripada 1000 hadis. Ini lebih daripada 1000 hadis yang membawakan atau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya ini baik ditetapkan atau disebutkan oleh Rasulullah secara langsung atau diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dari perkataan Rasulullah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas langit. Nah, berkata rahimahullah taala adillatuhu minas sunnah katsiratun la tuhsa. Dalil-dalil dari as-sunnah tentang hal ini sangatlah banyak dan tidak bisa dihitung. Yani sebagaimana disebutkan lebih daripada 1000 hadis. Di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadisil au'al, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dalam hadis para pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala, wal arsyu fawqa dzalika wallahu fawqal arsyi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Yani al arsy itu di atas al au'al, yaitu di atas apa? Pondasi al-arsh, kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas al-arsh. Wa huwa ya'lam, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Namun hadis ini disebutkan bahwasanya hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini apa? Dhaif jiddan, sangat dhaif. Begitu pula wa qawluhu li Sa'ad fi qissati Quraidah. Begitu pula hadis tentang kisahnya Bani Quraidah, hadis Sa'ad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad, "Laqad hakamta fihim bihukmil malak bihukmil malik min fawqi sab'atin arqiatin." Yani engkau telah berhukum tentang mereka, yakni tentang Bani Quraidah, dengan hukum atau dengan keputusan dari Al-Malik Maharaja min fawqi sab'ati arqiyah, yaitu yang menguasai maha tinggi di atas 7 lapis langit. Menunjukkan bahwa ini pun hadisnya dhaif. Menunjukkan apa? Namun dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi di atas makhluk-makhluk. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al jariyah, kepada seorang budak perempuan, aina Allah? Beliau bertanya, di mana Allah? Qalat fis sama. Dia mengatakan di atas langit. Qalat apa? Di Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Seorang budak wanita mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Budak tersebut adalah seorang apa? Mukminah. Ini para ulama rahimahumullah taala menyebutkan bahwasannya ini dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi berada di atas langit, dan bahwa tidak sempurna sampai dia berkeyakinan, sampai dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang memiliki budak tersebut untuk membebaskan dia. Untuk apa? Membebaskan dia karena dia adalah seorang mukminah. Dari mana? Yaitu telah sempurna keimanannya yaitu ketika dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Begitu pula ahadits mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits ta'aqubil malaika. Begitu pula hadis-hadis tentang mi'rajnya, naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit dunia, ke langit. Nah, ini para ulama menyebutkan bahwasannya ini merupakan a'zam ad-dalil ala anna Allah Subhanahu wa taala wa anna Allah azza wa jalla fawqa as-sama'. Ini merupakan dalil yang paling besar tentang kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit menemui Allah Subhanahu wa taala. Merupakan dalil yang paling jelas, yang paling agung, menunjukkan akan ululullah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebagian besar atau bahkan kaum muslimin mereka semua sepakat, ini meyakini akan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mi'raj itu dari bawah ke atas. Nah, maka ini merupakan dalil. Jadi ketika kita misalnya kita mendapatkan orang yang berkeyakinan selain daripada keyakinan ini, bahwasanya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, maka berada di mana-mana, tidak berada di atas, maka kita tanyakan kepada dia, apakah engkau beriman atau meyakini bahwasanya tentang kisah Isra Mi'raj atau kisah apa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika dia mengatakan iya, maka katakan bahwasanya engkau apa meyakini hal tersebut, namun kenapa engkau tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit? Sedangkan sallallahu alaihi wasallam yaitu naiknya Allah sallallahu alaihi wasallam dari dunia, langit dunia ke menemui Allah taala. Jika meyakini hal tersebut, maka dia mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan apa? Al-Qur'an. Nah, begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat yang mereka menjaga makhluk-makhluk Allah di malam dan di siang hari. Tsumma ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim. Kemudian naik para malaikat yang bermalam dengan bersama kalian, hadis makhluk-makhluk Allah, ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim. Naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ini, jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah dengan yang baik dan tunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di fi hadisil wahyi. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis tentang wahyu Allah taala yang diberikan kepada malaikat. Idza qada Allahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqaulihi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah di langit, maka para malaikat akan memukul atau akan apa meletakkan sayap-sayap mereka dikarenakan apa menghormati apa kepada firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilatun ala Safwan. Yani bunyi sayap-sayap mereka yang dipukulkan itu seperti bunyi rantai yang digosokkan di atas batu. Nah, apa namanya? Syahidnya di sini adalah idza qada Allahu al-amr fis sama. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah dia dari atas langit, di atas langit, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Begitu pula al-hadis lebih dari 1000 atas makhluk-makhluknya. Waqad aqarra bidzalika jami'ul makhluqat, dan sungguh telah menetapkan hal yang demikian, meyakini hal yang demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, itu seluruh makhluk kecuali al-illal jahmiyah, kecuali apa? Kelompok al-jahmiyah dan yang sepaham dengan mereka. Nah, para wasiahkan orang-orang kafir mereka, di antara mereka ada yang menetapkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Nah, kecuali orang-orang jahmiyah. Nah, yakni karena di antara keyakinan orang-orang jahmiyah ini bahwasanya annallaha la dakhilal alam wala kharijah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam alam, tidak pula di luar alam. Yani mereka menetapkan al-adam. Menetapkan apa? Al-adam, ketidakadaan dari apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keyakinan yang sangat rusak. Keyakinan yang sangat berbahaya. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada di alam, tidak pula di luar alam. Nah, berarti berada di manakah Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan apa? Wa ma siwa Allah al-alam. Selain Allah, dari makhluk-makhluk Allah itu adalah alam. Maka jika Allah tidak ada di luar, tidak ada di dalam alam dan tidak ada di luar alam, maka mereka meyakini bahwasanya al-adam, tidak adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu dari keyakinan mereka. Di sana pula ada yang berkeyakinan dari kalangan orang-orang Jahmiyah, begitu pula dari kalangan orang-orang Ahlul Kalam, begitu pula ahlu apa? Wahdatul Wujud, Ahlul Hululiyah, yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala apa? Bizatihi, dengan zat Allah itu di segala tempat. Allah fi kulli makan. Waliyabillah. Ini mereka meyakini bahwasannya Allah itu berada di mana-mana. Berada apa? Di mana-mana. Bahkan Ibnu Arabi apa? Petinggi mereka, di antara petinggi mereka itu pun apa? Ada Allah Subhanahu wa taala di dalam. Dan ini jelas merupakan apa? Keyakinan yang sangat rusak dan yang sangat berbahaya. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita meyakini, dan begitu pula sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwasanya annallaha fawqas samawat mustawin 'alal 'ars mubayyin 'anil khalq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, beristiwa di atas 'arsy Allah Subhanahu wa taala, dan terpisah dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diyakini oleh apa? Diyakini oleh seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dan jika kita ditanyakan tentang dalil-dalilnya, maka kita tinggal sebutkan dalil-dalil tersebut dari Al-Qur'an maupun dari apa? As-Sunnah. Dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan diantara apa dalil yang secara akal pun, yaitu ketika kita melihat orang-orang tersebut, orang akhirnya kaum muslimin, mereka berdoa, maka mereka mengandahkan tangannya atau membalikkan tangannya ke atas, menunjukkan bahwasanya apa secara fitrah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Dalilnya, maka kita sebagai seorang muslim sebagai dan terlebih khusus lagi sebagai seorang ahli sunnati wal jamaah, kita harus meyakini hal tersebut. Dan bagi kita untuk apa menghafal atau mengingat dalil-dalil tersebut, agar ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang sesat, kita bisa menegakkan hujjah atas mereka dan juga hujjah atas diri kita. Maka semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi kaum muslimin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.